Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Khonafuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya. Dan di antara kenikmatan yang sangat besar pada malam hari ini adalah kita diberikan taufik, diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita bisa mengadakan majlisul ilm yang dibacakan di situ ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita mempelajari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan memahami makna-makna yang terkandung padanya. Semoga yang kita lakukan ini, selain kita berupaya dengan bermajlis ilmu ini memahami ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang tak kalah pentingnya adalah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita lakukan ini bernilai pahala yang diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga menjadi timbangan, pemberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Itulah yang sangat kita harapkan. Amin ya mujibas sa'ilin. Ikhwanuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Kita akan kembali melanjutkan pelajaran tafsir masih pada surah Al-Mujadilah. Kita akan masuk pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 insyaallah taala. Kita baca secara ringkas, secara lebih kurang maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa ثم يعودون لما نهوا عنه. Tidakkah engkau melihat, alam tara, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang nuhu anin najwa, sudah dilarang dari melakukan pembicaraan rahasia. Maksudnya adalah pembicaraan rahasia yang mengandung dosa dan juga permusuhan dan juga bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena an-najwa, pembicaraan rahasia, itu ada dua macam, ada dua jenis. Ada yang terpuji dan juga ada yang tercela. Terpuji kalau yang dilakukan adalah yang diinginkan atau pada perkara-perkara syar'i ataupun mengandung maslahat syar'i. Adapun yang di sini maksudnya adalah yang tercela, yang mana pembicaraan tersebut adalah mengandung dosa, permusuhan dan kemaksiatan kepada Rasul. Tidak semua najwa itu terlarang. Saya ulangi. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang telah dilarang dari melakukan an-najwa, melakukan pembicaraan rahasia? Thumma ya'uduna lima nuhu anhu. Kemudian, thumma, mereka kembali melakukan apa-apa yang mereka sudah dilarang darinya. Kemudian mereka kembali melakukan apa-apa yang mereka sudah dilarang darinya. Wa yatanajawna bil itsmi wal udwan wa ma'siyati rasul. Dan mereka melakukan pembicaraan rahasia dengan perbuatan dosa, permusuhan dan bermaksiat kepada Rasul. Wa idza ja'uka, dan jika mereka datang kepadamu, ini orang-orang yang telah melakukan pembicaraan rahasia dengan perbuat dosa, permusuhan dan bermaksiat kepada Rasul, mereka ini kalau mereka datang kepadamu, hayyauka, mereka mengucapkan salam kepadamu, bima lam yuhayyika bihillah, dengan apa-apa yang Allah tidak mengucapkan salam kepadamu dengannya. Dengan apa-apa yang Allah tidak mengucapkan salam kepadamu dengannya. Wa yaqulun fi anfusihim, dan mereka berkata di dalam hati-hati mereka, laula yu'adzibunallahu bima naqul. Kenapa Allah tidak mengazab kita dengan apa yang kita ucapkan? Kenapa Allah tidak mengazab kita dengan sebab apa yang kita ucapkan? Sudah? Yang penting difahami makna ayat per ayatnya sebelum tafsirnya. Hasbuhum jahannamu yaslaunaha, cukuplah bagi mereka, hasbuhum, cukuplah bagi mereka jahannam yang mereka akan memasukinya. Fabi'sal masir, maka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Maka dia jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ayat yang berikutnya, yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza tanajaitum, jika kalian melakukan pembicaraan rahasia, jika kalian ingin melakukan pembicaraan rahasia, fala tatanajaw bil ismi wal udwan wa maksiatir rasul, maka jangan kalian melakukan pembicaraan rahasia dengan berbuat dosa atau untuk melakukan dosa, permusuhan dan bermaksiat kepada rasul. Wa tanajau bil birri wat taqwa, dan lakukanlah pembicaraan rahasia dengan al bir wat taqwa, untuk melakukan perbuatan baik dan juga ketakwaan. Ini yang kita maksudkan tadi, bahwasanya an najwa itu an-nau'an, pembicaraan rahasia itu ada dua macam, ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang tercela kalau melakukan pembicaraan rahasia dalam rangka berbuat dosa, permusuhan dan juga bermaksiat kepada rasul. Adapun yang terpuji adalah melakukan pembicaraan rahasia dalam rangka melakukan albir, kebaikan dan juga ketakwaan. Wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kepada Allah, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang kepadanya lah kalian akan dikumpulkan. Wattaqullaha allazi ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kalian kepada Allah yang hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ayat yang ke-10. Innaman najwa minas syaitan. Hanya saja pembicaraan rahasia itu dari syaitan. Yakni sekali lagi pembicaraan rahasia yang tercela. Hanya saja pembicaraan rahasia itu dari syaitan. Liyahzunal ladzina amanu, supaya orang-orang yang beriman bersedih. Supaya agar orang-orang yang beriman menjadi sedih. Walaysa bidarrihim syai'an illa bi'iznillah. Dalam keadaan tidak akan bisa memadaratkan mereka sedikit pun kecuali dengan izin Allah. Dalam keadaan tidak akan bisa memadaratkan mereka sedikit pun kecuali dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaknya kalian maka hendaknya kaum mukminin itu bertawakal, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Khanahuddin a'azzani Allah wa iyyakum, sebelum kita membaca penjelasan dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala, sedikit kita tambahkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang orang-orang yang melakukan pembicaraan rahasia ini, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihillah, dan jika mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan apa-apa yang Allah tidak mengucapkan salam kepadamu dengannya. Ayat ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah berkaitan dengan orang Yahudi. Ayat ini itu berkaitan dengan orang Yahudi, sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, dakhala ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahudun. Masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang Yahudi. Masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang Yahudi. Faqalu, atau orang-orang Yahudi, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang Yahudi. Bukan seorang ya, orang-orang Yahudi. Faqalu, maka mereka mengatakan, assalamu alayka ya Abul Qasim. Assalamu alayka ya Abul Qasim. Bukan assalam, tapi assamu, enggak pakai lam. Assamu alayka ya Abul Qasim. Ini maksud mereka mengucapkan salam kepadamu dengan apa-apa yang Allah tidak mengucapkan kepadamu salam dengannya. Naam, yang diajarkan adalah assalamu alaikum. Tetapi orang Yahudi ini mengatakan assamu alaikum, yang maknanya kematian atasmu wahai Abul Qasim. Kematian. Faqalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, wa alaikumussamu, dan atas kalian juga kematian. Aisyah juga mengatakan, menjawab dengan wa alaikumussamu, dan atas kalian juga kematian. Qalat, maka Aisyah mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha la yuhibbul fuhsya walat tafahhusya. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai perbuatan keji dan tidak menyukai ucapan-ucapan yang kotor, dan tidak menyukai mengata-ngatai orang lain dengan ucapan yang keji ataupun kotor. Yuhibbul fuhus, fuhus itu ucapan yang kotor, jorok. Kalau tafahus, ngata-ngatain orang, mencela orang dengan ucapan-ucapan yang jorok, yang fahis. Sehingga bedakan antara wazan yang biasa, masdar yang biasa, fa'ala yaf'ulu fuhsun, itu namanya ucapan-ucapan yang jelek, jorok. Yani dia ngomongnya bukan ngata-ngatai orang, pembicaraannya selalu jorok, selalu jelek. Nah, tapi kalau tafahus, maknanya adalah mengata-ngatai orang, mencela orang lain dengan ucapan yang keji, yang jelek. Ada kan mencela, tapi mencelanya biasa. Tapi ada orang-orang yang mencela sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang keji, sangat jorok. Misalnya kamu itu jelek, biasa kan. Tapi kalau kamu itu jelek kayak anjing, misalnya, itu kan namanya tafahus. Mengata-ngatai orang dengan ucapan yang sangat kotor, sangat keji. Kalau fuhus itu ngomong biasa, ngobrol itu jorok. Dipahami ya maksudnya? Kalau fuhus itu enggak ngata-ngatai orang, cuma ngobrol sama mereka, selalu ngomongnya jelek, jorok. Tapi kalau tafahus, ngata-ngatai orang lain pakai kata-kata yang jelek, rendah, jorok dan yang semisalnya. Maka kata Rasulullah, ya Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai al-fuhus, tidak pula menyukai at-tafahus. Qultu, maka saya katakan, kata Aisyah, ala tasma'uhum yakuluna assamu alaika, wahai Rasulullah, apakah engkau enggak mendengar mereka mengatakan assamu alaika? Jadi Aisyah menjawab itu dalam rangka menjawab salam mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awama sami'tu aqulu wa alaikum, atau apa yang aku dengar aku mengatakan wa alaikum. Maknanya apa? Cukup dengan mengatakan wa alaikum, jangan wa alaikumussam. Cukup wa alaikum. Dalam sebagian riwayat, Aisyah mengatakan kepada mereka, alaikumussamu wadzammu wallaknah. Atas kalian kematian, celaan dan juga laknat. Alaikumussamu wadzammu wallaknah. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu yustajabu lana fihim wa la yustajabu lahum hina. Kata Rasulullah, hanya saja yang dikabulkan adalah doa kita untuk mereka, untuk kita mendoakan mereka, dan sementara doa mereka untuk kejelekan kita tidak dikabulkan. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagai faedah khonafidin rahimani wa rahimakumullah tentang masalah ini, bahwasanya disebutkan ini faedah dari Al-Ustaz Usamah Mahri hafizahullahu taala, bahwasanya di antara sifat akhlak salaf itu, kalau mereka dicela dengan sesuatu yang mereka secara zahir tidak ada padanya sesuatu yang dicela, nah mereka cuma mengatakan, aku tidak bersifat demikian. Aku tidak bersifat demikian. Artinya tidak membalas dengan balasan yang lebih. Nah, misal, kamu itu orangnya penakut, sementara kamu gak penakut. Cukup dia mengatakan, saya gak penakut, sudah. Jangan sampai apa? Lebih. Apa lebihnya? Saya gak penakut, kamu itu yang penakut. Jalan aja gak bisa sendirian. Nah, ini namanya lebih. Ini salaf ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sama seperti apa? Siapa kisahnya Umar bin Abdul Aziz yang kenyak, siapa orang yang sedang tidur, orang yang sedang tidur itu mengatakan apa, kamu gila. Maka para pengawal mau marah-marah, tapi Umar bin Abdul Aziz enggak, saya enggak gila, sudah itu saja. Kenapa kamu mau marah-marah? Dia bertanya kepadaku, aku gila atau tidak. Ini masya Allah, kata beliau hafizahullahu ta'ala, akhlak yang hendaknya kita tiru dari salaf. Ketika mereka dituduh dengan sesuatu yang tidak ada pada dia, cukup dia mengatakan, saya enggak demikian. Sudah, jangan sampai apa membalas dengan yang lebih. Ini sulit ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Biasanya kebanyakan manusia ketika mereka dituduh, dicela dengan sesuatu, selain mereka menolak celaan tersebut, dia akan berbalik mencela ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah dan lebih. Maka dalam hal ini juga lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah ketika mereka mengatakan assalamu alaikum, maka Rasulullah mengajarkan wa alaikum, cukup wa alaikum. Ini begitu juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika orang-orang kafir mengucapkan salam kepada kaum muslimin, maka diajarkan oleh Rasulullah cukup mengatakan kepada mereka wa alaikum. Ini tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika billah. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat ini Terdapat faedah yang lainnya adalah bahayanya dan hendaknya kita berhati-hati dari merasa aman dari makar Allah tabaraka wa ta'ala. Berhati-hati dan jangan merasa aman dari makar Allah tabaraka wa ta'ala. Merasa aman dari makar, dari perbuatan dosa, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, dosa besar yang berikutnya. Orang-orang Yahudi ini, mereka ketika mengucapkan atau melakukan pembicaraan-pembicaraan rahasia di antara mereka dengan dalam rangka berbuat dosa, berbuat permusuhan dan juga bermaksiat kepada Rasul, mereka mengatakan dalam hati mereka, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengazab kita dengan apa yang kita ucapkan? Maka itu namanya merasa aman dari makar Allah tabaraka wa ta'ala. Merasa berbuat dosa dan gak mungkin disiksa, gak mungkin diazab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hati-hati, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan di sini, hasbuhum jahannam yaslaunaha, cukup bagi mereka jahannam yang mereka akan memasukinya. Maknanya mereka sengaja tidak dihukum, tidak diberikan azab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, untuk supaya diakhirkan azab mereka di nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala wal iyadu billah. Nah, itu namanya istidraj dari Allah tabaraka wa ta'ala, sengaja dibiarkan mereka tidak disiksa, tidak ditimpakan musibah, tidak ditimpakan azab di muka bumi ini, supaya nanti azabnya semakin keras di akhirat nanti dengan nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala, jahannam wal iyadzu billah, fabi'sal masir, dan neraka jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, cuma memang terkadang sebagian kaum muslimin ketika yang mendapatkan musibah itu selalu orang-orang muslimin, mereka selalu mengatakan apa, kenapa tidak menimpa orang kafir saja. Nah, atau ucapan mereka seperti kasus yang sekarang ini, pandemi virus corona yang di awal-awal itu banyak menyerang orang-orang kafir, maka dia mengatakan enggak apa-apa, biar habiskan dulu orang kafir tersebut. Habiskan dulu, enggak apa-apa, habiskan dulu orang-orang kafir. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Padahal orang-orang kafir itu walaupun mereka diselamatkan di dunia tidak diazab, maka untuk diakhirkan azab mereka di jahannam, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Adapun kaum muslimin, mereka senantiasa ditimpakan musibah, bala di dalam kehidupan dunia ini, supaya dia nanti bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala, walaysa alaihi khati'ah, dalam keadaan tidak membawa dosa, dikarenakan dibersihkan dengan musibah-musibah, bencana-bencana, dan yang semisalnya. La yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah, senantiasa musibah bala itu menimpa seorang mukmin laki-laki dan juga mukmin wanita, hatta yalqallaha yaumal qiyamah, sampai dia nanti berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, walaisa alaihi khati'ah, dalam keadaan dia tidak membawa beban dosa lagi. Maka bersabarlah bagi kaum muslimin, bersabarlah bagi kaum mukminin ketika melihat orang-orang kafir itu dia kaya raya, jaya, nampak sehat terus, maka itu sekali lagi istidraj untuk mereka ketika di akhirat nanti akan dihukum dengan hukuman yang sangat pedih. Khonafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Khonafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam ayat-ayat ini pula terdapat faedah tentang isbatu al-imani bil qadar. Isbatu al-imani bil qadar, penetapan adanya keimanan kepada takdir. Penetapan adanya keimanan kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Ini diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, innaman najwa minas syaitan, hanya saja pembicaraan rahasia itu dari syaitan, liyahzunal ladzina amanu, supaya orang-orang beriman itu bersedih. walaysa bidharrihim syai'an illa biiznillah, dan tidak akan memadharatkan kaum mukminin, orang-orang yang beriman sedikit pun, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah tabaraka wa taala, dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah tabaraka wa taala. Walaupun semua manusia dan juga jin bersatu dalam hadis yang lain untuk memadharatkan engkau, lan yadurruka, maka mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan memadharatkan engkau illa, kecuali pada apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untukmu. Nah, laukanna, seandainya orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan, ataupun manusia dan jin, mereka bersatu untuk memadharatkanmu, maka lam yadurruka, tidak akan bisa memadharatkan engkau, kecuali apa yang telah Allah takdirkan menimpa engkau. Maka ini menunjukkan kita harus beriman kepada takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Maknanya, walaupun manusia semuanya bersatu untuk memadharatkan kita semuanya, ketika kita tentunya berpegang dengan tali agama Allah, berpegang dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalau itu Allah tidak menakdirkannya, dengan tidak diizinkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun seluruhnya berkumpul bersatu, tidak akan bisa memadharatkan sama sekali. Ikhwan fillah a'azzani Allahu ayyakum. Hal ini sebagaimana banyak dalam tarikh, bagaimana kaum kafirin, orang-orang kafir itu bersatu dalam rangka mencelakakan, membunuh para nabi. Ada di antara para nabi yang berhasil mereka bunuh, akan tetapi ada juga para nabi yang tidak berhasil mereka bunuh, padahal mereka telah bersatu untuk membunuh para nabi tersebut, seperti Nabi Allah Saleh, begitu juga yang diselamatkan oleh Allah tabaraka wa taala, begitu juga Nabi Musa dan juga kaumnya, begitu juga yang terakhir adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kisah enam perencanaan pembunuhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kaum kafirin menunjuk di setiap kabilah para seorang pemuda pilihan, yang mereka para pemuda ini berkumpul pada suatu malam untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mudahnya diselamatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dibikin rasa sangat kantuk terhadap orang-orang yang mengepung rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khanafidin a'azani Allah wa iyyakum. Dan di antara rahasianya, selain tentunya itu dengan takdir Allah dan izin Allah tabaraka wa ta'ala, di antara rahasianya diselamatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari kemadharatan-kemadharatan musuh-musuh Allah tabaraka wa ta'ala, adalah Allah mengatakan wa'alallah falyatawakkalil mu'minun, yaitu dalam ayat ini menunjukkan keutamaan bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala, fadilatut tawakkul 'alallahi tabaraka wa ta'ala, keutamaan bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah diantara yang mampu menyelamatkan kita dari bermacam-macam makar yang ingin memadharatkan kita semuanya, adalah hanya bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa 'alallah, dan hanya kepada Allah hendaknya kaum mukminin itu bertawakal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ini ayat yang luar biasa, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah lah yang mencukupi dia. Ini penting, fa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah, Allah lah yang akan mencukupi dia pada perkara-perkara yang dia inginkan dari perkara-perkara kemanfaatan, perkara yang dia cita-citakan, bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka fahuwa hasbuh. Begitu pula pada perkara-perkara yang akan memadaratkan dia, ketika dia bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan diselamatkan dari perkara-perkara yang memadaratkan tersebut. Itu makna hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dialah yang mencukupinya. Maka ini juga, lihat bagaimana ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, bentuk tawakal yang sangat tinggi pada seorang pemuda. Ingat kisahnya siapa? Kisahnya pemuda yang bersama tukang sihir. Kisah pemuda bersama tukang sihir. Singkat cerita, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, sang pemuda dibawa oleh para prajurit kerajaan untuk dibinasakan, dibawa ke lautan, kemudian dibawa kemana? Ke puncak gunung untuk dilemparkan. Apa doanya si pemuda tadi? Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Masih ingat? Allahumma ktinihim apa? Bima syi'ta. Allahumma ktinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku dari mereka dengan apa saja yang engkau kehendaki. Luar biasa. Allahumma ktinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku dari mereka dengan apa saja yang engkau kehendaki. Karena memang ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau melihat secara zahir sulit untuk sang pemuda ini selamat. Dengan apa kira-kira dia selamat ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Maka karena memang secara zahir, secara kasat mata itu sulit perkara yang bisa menyelamatkannya, maka dia mengatakan Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku dari mereka dengan apa saja yang engkau kehendaki. Ini apa saja yang penting selamat. Ternyata ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di lautan ternyata kapalnya bergoncang, semuanya berjatuhan, prajurit-prajurit raja berjatuhan ke lautan. Sang pemuda diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di atas gunung, gunung pun bergoncang. Kemudian prajurit-prajurit raja itu berjatuhan, sementara sang pemuda itu diselamatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bentuk ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketawakalan yang tinggi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dialah yang mencukupinya. Allah lah yang akan mencukupi orang yang bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi tentunya ikhwan fillah a'azzani Allah wa iyyakum, yang sering kita tekankan adalah bahwasanya tawakal itu la yunafil asbab. Tawakal itu tidak menafikan sebab. Tawakal itu adalah ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, menggantungkan hatinya, menyandarkan hatinya kepada Allah. Al-i'timadu 'ala Allah fi jalbil manafi wa daf'il madar. Bergantung, bertawakal kepada Allah hatinya dalam mendapatkan apa yang bermanfaat dan dalam rangka menolak madarat. Ma'athiqati billah, bersamaan kepercayaan yang penuh kepada Allah. Ma'a fi'lil asbab atau wa fi'lil asbab, bersamaan juga dengan melakukan sebab-sebab. Tapi walaupun melakukan sebab ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketergantungan hatinya adalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwanul fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, ini nampaknya sementara yang bisa kita sampaikan faedah-faedah dari ayat ini. Insyaallah pada ayat-ayat ini, insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan membaca penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.